Suratul Baqarah ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yanqudzuna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Alladzina, orang-orang yang quduna, yang melanggar ahdallah, perjanjian Allah, min ba'di, selepas misaqihi, mereka mengikat perjanjian dengan Allah, wa yaqta'un, dan orang-orang yang memutuskan ma amara Allahu bihi an yusal, apa yang diperintahkan oleh Allah agar menyambungnya. Wa yufsiduna fil ardh, dan mereka itu orang-orang yang melakukan fasad, kerosakan di atas muka bumi. Ulaika humul khasirun, mereka inilah golongan-golongan yang rugi. Alladzina yanqudun, orang-orang yang dimasukkan di sini sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Kita tafsir Ibnu Katsir kan. Sebagian ulama berpendapat bahawa allazina hum, mereka adalah al-kuffar, golongan kuffar, dan juga al-ma'asi, golongan ahli al-ma'siyah. Sebagaimana ayat yang sebelum ni datang, وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Allah dah jelas sebelum ni cerita bahawa bah kuffar, munafiqin. Kemudian Allah nyatakan golongan ini disifatkan sebagai al-fasiqin. Di dalam tafsir Al-Qurtubi dan juga tafsir Ibn Kathir dinyatakan bahawa fasik itu terbahagi kepada dua. Pertama, fasiqun dipanggil fiskul kafir. Fasik disebabkan kekufuran. Yang kedua, fiskul ma'asi, fasik disebabkan kemaksiatan. Bermakna orang yang kafir, mereka adalah ahli fasik. Begitu juga orang yang buat maksiat pada Allah, memaksiati Allah dan Rasul, diistilahkan sebagai orang fasik. Satu Tuhan kata illa al-fasiqin, Allah tak menyesatkan dengannya. Dengan sebab perumpamaan Allah sebelum ini, Allah umpamakan dengan air, dengan api, dengan nyamuk, macam-macam perumpamaan. Allahu Akbar. Golongan ini disifatkan sebagai fasik. Kenapa mereka tak beriman dengan apa diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Bukan sekadar tak beriman, kemudian mereka menafikan, kemudian mempermainkan apa yang diturunkan oleh Allah. Fasik ke? Tapi allazina, menurut Ibnu Katsir rahimahullah, as-sawab indi, dia kata, as-sawabu indi, yang paling tepat menurut pandanganku, pandangan Ibnu Katsir rahimahullah, allazina di sini orang-orang itu maksud al-kuffar. Fasik disebabkan kekafiran, bukan disebabkan kemaksiatan. Kenapa? Kita tengok. Alladzina yanquduna 'ahdallah, orang-orang yang melanggar perjanjian ni orang kafir. Seperti mana Yahudi, mereka melanggar perjanjian dengan Allah. Bagaimana firman Allah dalam di dalam surah Ar-Ra'd ayat 25. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 25. وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Tengok ayat lebih kurang sama, tapi Allah detailkan lagi dalam surah Ar-Ra'd. Sama, وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ. Orang-orang kafir. Kafir di sini adalah kafir ahli kitab. Terdiri pada Yahudi dan Kristian. Di zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ingkar, tidak beriman, tak percaya kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka terdiri daripada kalangan ahli kitab seperti Yahudi dan Kristian. Mereka ada kitab Taurat, mereka ada kitab Injil yang telah menyatakan tentang kedatangan Muhammad akan menjadi seorang nabi dan rasul, diutuskan kepada seluruh umat akhir zaman. Mereka tak percaya dengan Muhammad. Sebagaimana dalam surah As-Saff, Allah menyatakan dalam Injil, dinyatakan tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ayat dia, sah? Di dalam surah As-Saff, ayat 6 dalam surah As-Saff, sebagaimana Allah menyatakan, beritahu pada kita umat Muhammad, orang Islam, bahawa nama Muhammad ini telah ternyata dalam kitab Injil dan juga Taurat. Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday min at-Taurat wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Wa idz qala Isa, apabila Isa ibnu Maryam berkata, ya Bani Israel. Siapa Bani Israel? Siapa Bani Israel? Pengikut Musa alaihi salam. Golongan Yahudi lah. Bani Israel tu golongan Yahudi. Israel sekarang tu daripada keturunan Yahudi. Israel kat Palestin tu. Itu cucu cicit dia sampai belakang. Saya, ya Bani Israel. Pasal diutuskan Isa sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa adanya Musa, adanya Taurat, mereka tak beriman dengan Taurat. Mereka mempermainkan At-Taurat. Datang kitab suci At-Taurat, mereka mempermainkan. Maka diutuskan Isa alaihi salam. Nabi Isa ibnu Maryam, mereka tak percaya juga kepada Isa. Tengok golongan Yahudi. Allahu akbar. Inni rasulullah ilaikum. Nabi Isa dapat kata kepada Yahudi, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah, musaddiqan lima baina yadayk. Aku diutuskan oleh Allah untuk apa? Untuk membenarkan kitab-kitab sebelum ni. Nabi Isa bawa kitab apa? Injil. Sekarang ni Injil melengkapkan lagi kitab Taurat sebelum ni. Zabur Taurat ni sebagai pelengkap dia. Baik, mungkin ada kekurangan, Allah lengkapkan dengan diutuskan Isa ibnu Maryam. Kena percaya dengan aku, beriman. Dalam hadis yang sahih Nabi kita kan, baik, apabila datang seorang Nabi dan Rasul, syariat sebelum itu terbatal. Baik, syariat Taurat, Zabur tak boleh pakai lagi. Kena pakai syariat apa? Isa ibnu Maryam. Injil, Taurat terbatal. Kemudian apabila datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Quran, terbatallah kitab-kitab terdahulu. Bukan kita kena buang kitab tu. Maksudnya kita tak pakai syariat tu lagi. Kena kembali pada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya selalu cerita pada antum, "Lau kana Musa hayyan la atba'i." Sekiranya Musa masih hidup, mesti dia akan mengikut syariat tu. Dia pengikut. Bermakna Yahudi dan Kristian sekarang tak pakai lagi kitab Taurat dan Injil, mesti kembali kepada Al-Quran. Kerana Al-Quran ini penutup segala kitab. Dalam dia ada cerita bab umat-umat terdahulu. Baik. Musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat. Aku nak membenarkan kitab yang ada di sisi engkau sekarang, di sisi ku sekarang, At-Taurat. Supaya kamu kembali kepada At-Taurat, kan nak kembali. Sama je. Taurat, Injil, Quran sama bawakan. Cuma dari segi sempurna, dia punya detail dia. Wa mubashshiran, dan juga kedatangan aku ini untuk memberi berita gembira kepada kamu semua. Pada Bani Israel. Allahu Akbar. Berita gembira apa? Birasulin. Berita gembira dengan kedatangan seorang Rasul. Ya'ti min ba'di. Akan datang selepasku. Ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Nabi Muhammad ni kan nama Ahmad. Ada kata nama Muhammad. Tak ada masalah. Ahmad Muhammad sama je. Saya cuma dari segi. Kalau belajar bahasa Arab nahu. Dari segi tafdil dia tu. Terpuji. Kepujian sama je. Saya. Dalam kitab Weda Purana Hindu kan. Sangga. Kepujian maksudnya. Kembali pada Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Saya. Jelas kepada kita. Jadi allazina di sini maksud apa? Orang Yahudi. Sayyid. Yahudi dan Kristian kufar yang quduna ahdallah, mereka telah melanggar perjanjian dengan Allah. Mereka berjanji dengan Allah masa dulu kena azab ketika diselamatkan daripada apa? Daripada tanah apa? Laut merah. Berjanji dengan Allah. Sayyid nak beriman. Lepas tu dah Tuhan selamatkan Najah min Fir'aun. Wa junudihi, selamat daripada Fir'aun dan junud dan bala tentera dia. Kufur balik. Manusia memang macam tu. Datangnya Isa alaihi salam, maka mereka semua kembali pula kepada agama Islam. Maka na Ibrahim yahudiyan wala nasraniyya. Dalam surah Ali Imran, maka na Ibrahim yahudiyan wala nasraniyyan, walakin kana hanifan muslima wama kana minal musyrikin. Dalam sebelum tu ayat kata Allah kata qul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad, ya ahlul kitab, wahai ahli kitab, ta'alu ila kalimatin sawa, mari kita sama-sama kembali kepada jalan yang sama, jalan satu apa dia, agama Islam. Mari kita kembali pada Islam yang satu dulu. Lepas tu turun semua Allah sebut makana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyya walakin kana hanifan muslima wama kana minal musyrikin. Ibrahim itu, Nabi Allah Ibrahim itu moyang kita dulu. Sayyid moyang dulu Ibrahim alaihi salam turun kepada Nabi Allah Yaqub dan sebagainya, jadi Yahudi, jadi Kristian, jadi umat Muhammad. Yang penting semua datang pada moyang yang satu. Kemudian kembali pada Adam alaihi salam. Semua agama yang satu. Makana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyya, Allah kata. Bukanlah Ibrahim seorang Yahudi, seorang Kristian. Walakin kana hanifan muslimah. Tetapi Ibrahim itu membawa satu agama hanif dan juga muslim dia. Bermakna tepat dengan firman Allah. Apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini Muhammad, aku telah sempurnakan agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan segala nikmatku padamu. Wa raditu lakum al-islam dinan. Maka pada hari ini ya Muhammad, aku redha Islam itu menjadi agamamu dan juga pengikut-pengikutmu. Allahu akbar. Ini bermakna bahawa Yahudi Kristian kena kembali kepada Islam. Kitab yang dia pakai dah yaktubuna bi aidihim. Mereka telah, Allah beritahu, mereka telah menulis. Rahib-rahib mereka telah menulis dengan tangan-tangan mereka. Dah bercampur aduk dalam kitab-kitab mereka. Matthew lah, Yohanes, apa benda macam-macam dengan kitab dia orang kan. Sahib, Injil pun macam-macam, mazhab Injil dia. Saling bercanggah. Sedangkan kalau datang daripada Quran, law kana min 'indillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apa saja datang selain pada Allah pasti akan berlaku kekhilafan. Allah tengok Taurat, Injil mereka tulis dengan tangan, tengok kan khilaf sama dia. Penulis Injil ni bertekak gaduh Injil ni khilaf. Tapi kalau pada Allah, inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami juga yang jaga Al-Quran tu. Tak ada khilaf dalam ni. Walaupun ada orang cuba memetabelikkan Al-Quran, Allah tetap jaga sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Yahudi Kristian yang quduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Dulu dah janji, sekarang dilanggar janji. Dia bunuh orang Islam. Dilanggar janji. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yuṣal. Mereka sanggup memutuskan tali persaudaraan walaupun saudara dengan anta, oleh kerana anta kembali pada Islam, putus dari. Saya boleh bunuh anta. Sama juga kita. Allah nak beritahu ini salah satu sifat lah. Kalau kita dah berjanji dengan Allah, berjanji dengan Rasul, bahawa kita sanggup beriman dengan Allah. Kasbulun ika alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kita dah beriman semua. Lima sifat iman tu kan. Sekarang ni Allah nak menguji. Sanggup tak berlaku hukum akal nak buat? Sanggup tak mengikut sunnah? Sanggup tak? Kalau tak sanggup, anda telah melanggar perjanjian dengan Allah. Ha, jadi Allah akan sifat atal. Sifat dengan api, dengan air, Allah sifat selumur. So, ya, itu sifat. Wa yufsiduna fil ardh. Bukan sekadar melanggar perjanjian, memutuskan tali persaudaraan, tapi mereka juga akan, orang jenis macam ni, kalau kita mengikut perangai orang ni, Yahudi Kristian macam ni, kita juga akan melakukan kefasadan. Inilah golongan ahli fasik. Orang yang buat fasik maksiat pada Allah, mereka telah melanggar perjanjian Allah. Sayyid, kalau saya dah umpamakan pada antum, Allah sendiri umpamakan seperti api, nyala api, kemudian hilang cahaya dia. Falamma adha'at ma hawlahu zahaballahu binurihim. Ayat sebelum ni kan. Bila Allah nyala cahaya, suruh Allah padamkan cahaya dia, gelap gulita dia. Semakin sesat dia, Allah sesatkan dia daripada jalan Allah. Baik, pasal tu saya selalu baca khutbah mukaddimah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mayyahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang siapa dihidayah oleh Allah, tidak ada seorang boleh beri kesesatan kepada dia. Anta dapat hidayah pada Allah, tak ada seorang boleh boleh orang sesatkan anta. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sesiapa disesatkan oleh Allah, tak ada seorang boleh beri hidayah. Walaupun sehebat mana orang tu. Hatta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak lebih hidayah. Apatah lagi kita orang biasa. Atas dasar itu kita kena bersyukur dengan hidayah yang Allah bagi kepada kita. Hidayah saya cakap sini hidayah apa? Hidayah apa yang saya maksudkan? Saya dah jelas pada anta, hidayah terbagi kepada dua. Selalu saya ulang. Apa dia? Hidayah dilalah, hidayah taufik. Hidayah dilalah semua orang boleh punya jalan. Atas tengok atas sembahyang, ya saya. Ya akhi, mai sembahyang. Wahai saudaraku, mai sembahyang. Anak mayalah. Rumah hantar si. Ha, hantar suruh rumah hantar salat. Rumah hantar suruh hantar salat. Hantar suruh wawah hantar salat. Itu dilalah. Beri petunjuk sahaja. Tunjuk jalan. Hantarnya potong semak samun, tunjuk jalan. Kemudian, kerana ikut-ikut jalan tu. Kalau tak ikut, kita tidak ada kuasa lagi. Kita akan serah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ingin memilih jalan kebenaran, dia akan ikut. Siapa tak nak, dia akan kembali ke kesesatan. Wala tattabi'u subul fatafarraqa bikum 'an sabili. Allah kata jangan ikut jalan-jalan sesat tu, ikut jalan yang orang dah buat tu. Terus aja. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Ikut je jalan yang terus aja, ikut. Karena ikut jalan sesat dia pergi. Ha. Allah akan biarkan anda dalam kegelapan kesesatan. Yufsiduna fil ardh. Golongan-golongan suka ikut Yahudi Kristian ni, dia akan jadi buat jahat. Yufsidun, buat kerosakan. Dia berzina, anak luar nikah, anak syubhat, wati syubhat. Saya dah kahwin, tak digolak usah. Allahu Akbar. Kahwin ni, satu perkahwinan ni, satu perkahwinan yang halal. Yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Sayyid, dalam hadis yang sahih. Man istata'a minkumul ba'ah falatazawwaj. Allahu Akbar, Nabi kata, sallallahu alaihi wasallam. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kawin itu sesuatu benda yang bagus. Nabi kata, siapa yang mampu antara kamu wahai lelaki, berkahwinlah. Falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena berkahwin itu boleh merendahkan pandangan kamu. Tak ada lah mengendak-endak orang. Tak ada tengok cik-cik belu, tak ada. Syah. Pasal kita dah kahwin ada bini. Tapi kalau orang yang dah ada bini buat kala muka tu, memang patut kena rejam sampai mati. Di Islam. Kenapa ku hajar dia? Dah ada bini pun tak tengok benda lain buat apa? Allahu Akbar. Islam bagi satu hukum yang bagus kepada orang yang gini macam ni. Maksudnya umpama saya cerita pada anta, Allahu Akbar. Budak kecil tak salat lain ceritanya. Anta dah tua bangka 60 tahun tak salat lagi. Apa cerita? Macam ni kita kena bagi ayat keras-keras. Tak boleh bagi. Salatlah nak. Tak boleh bagi. Kalau mau rasa masuk kaka, jangan semayang. Macam umpamanya begitulah. Taklah begitu. Sahih Allah umpamakan. Pasal itu benar-benar yang kalau dah ada ilmu memang tegas Allah bagikan. Hatta ulama salafus salih kalau dah ada ilmu sampai ilmu pada anta memang tegas hukumnya. Tapi kalau belum sampai ilmu silakan. Ha, buat kau mabuk pun silakan. Anak-anak muda tak reti salat semua biarkan dia mari belajar solat. Tapi kalau dah pandai sembahyang tinggal dekat sembahyang itu kena tu. Umpama kena bantai dia kan. Sama jelah. Bantai kena tegas. Tak boleh. Awak dah tahu hukum. Tinggal solat ni. Subhanallah. Dosa yang paling besar. Boleh meruntuhkan imad. Kan kita masyhur kan. Kita baca as-salatu imaduddin. Tak kira lah kalau da'if pun da'if lah. Salat itu tiang agama. Tak ada masalah. Sahib. Tiang. Untuh tiang habis entah. Untuh umat entah. Ulaika humul khasirun. Inilah Tuhan kata golongan paling rugi. Allahu Akbar. Golongan paling rugi dah ada kitab. Tak beramal dengan Al-Quran. Tetap juga nak beramal dengan karut-marut yang orang buat. Allahu Akbar. Saya hairan manusia. Lepas ni Allah akan cabar anda. Allah rasa ta'ajub. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Allah. Kaifa. Istifham. Ini maksud ta'ajub. Allah ta'ajub. Allah rasa hairan. Kaifa takfuruna billah. Hairan sungguh. Ini maksud saya lah. Hairan sungguh ni. Tengah ni kan. Kaif maksud ta'ajub. Amat hairan sekali. Mungkin begitu kot terjemahannya. Takfuruna billah. Hairan sungguh. Muni sanggup mengkufurkan Allah. Allahu Akbar. Sedangkan wa kuntum amwatan fa'ahyakum. Sedangkan semua sebelum ni. Allah katakan, sebenarnya kamu semua sebelum ini mahya wa kuntum amwatan, sedangkan kamu sebelum ini amwat, dalam keadaan mati. Apa mati? Tak wujud lagi, duduk dalam rahim ibu dengan tak ada apa-apa, benih bercantum pun duk main kulu kilir macam tu je, duk main mengejar kan. Lepas tu mengejar macam mana, tembus satu. Kalau ikut dengan sains lah, sains kan, tembus oven kan, dengan apa satu lagi, sperm kan. Sperm oven. Dia kerja berjuta-juta tu, satu je tembus. Jet power dia kan. Saya, okey. Tak ada lah. Tapi adakah mungkin jadi dia tu? Tak. Berapa ramai orang berpuluh tahun kahwin tak jadi-jadi. Tak, tembus. Buk, jatuh juga. Tembus, okey jadi. Bercantum dua tu. Tak jadi anak dia. Berapa ramai? Allah. Amwat fa'ahyakum. Kemudian aku hidupkan kamu daripada benih tu. Ha, ni Tuhan cabar anta. Kalau anta nak kufur, ingatlah. Kita ada ni lahirnya kita ni kerana izin Allah. Kalau tidak, tak ada kita. Tak wujud kita. Berapa ramai orang yang over mengesum cantum tak jadi. Tak wujud benda tu. Tak kedir Allah akan bercantum. Abdullah kahwin dengan Fatimah. Kemudian akan bercantum sperm dengan over. Akan jadi nama Samad. Said Abdul Samad tadi kata. Kemudian Abdul Samad ni akan luruh dia. Luruh ni apa dia? Akan gugur dia. Tak jadi. Afam Abdul Samad hak tu. Buat kali lain pula. Nak beri nama pula. Pilih yang nama lain pula. Aiman. Cantum. Tak jadi Aiman tu. Tak kena. Tak jadi. Tapi antar keluar nama antar apa? Kamil. Keluar Kamil. Okey je. Allah jadi. Fa'ahliah tu. Summa yumi cukup ingat. Ingat juga. Nak kufur ke Tuhan. Tuhan kata. Amat hairan. Macam mana kamu boleh ingkar kepada Allah? Macam mana kamu boleh langgar perintah Allah dan Rasul? Sanggup menanggahi Allah dan Rasul? Dan kamu boleh tak ada, kamu hidup dah membesar macam ni, kamu tak ingat akan mati. Allahu Akbar. Walaupun membuat atas muka bumi, yufsiduna fil ardi, buat kerosakan, buat kefasikan, kemaksiatan, kekufuran atas muka bumi, tak ingat akan nanti akan ada hisab. Allahu Akbar. Semua ini cukup. Kemudian dimatikan. Ada alam barzakh. Macam-macam duk cerita lah. Ada azab kubur begitu. Begini hitam muka lah. Allahu Akbar. Itu masing-masing punya amal. Bergantung pada amal. Kalau Allah nak tunjuk atas muka bumi, dia akan tunjuk lagi. Dia punya azab. Kalau dia nak tunjuk dalam barzakh, barzakh lah. Yang risau sekali sana. Allah tangguhkan semua azab. Dunia tak kena. Barzakh tak kena. Tuhan tunggu azab sana yang kekal. Na'udzubillah min zalik. Summa yumitukum. Mati. Summa yuhyikum. Kamu tak ingat kamu akan dihidupkan kembali. Daripada tak ada, kamu hidup. Ahyakum, kemudian kamu akan mati di alam barzah. Kemudian akan dibangkitkan balik di hadapan Allah. Itulah hari yang paling kekal. Tak ada lagi. Nak kufur, ingatlah nak kufur. Nak mengaksesi Allah. nama ingkari Allah dan Rasul, ingat. Masing-masing akan dipersoalkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Semua kita ini sebagai pengembala. Dan kita akan dipersoalkan, dipertanggungjawabkan gembalaan kita. Saya seorang penggembala. Dia mesti tahu diri dia macam mana nak gembala. Mana antar sebagai penggembala, antar kena tahu apa peranan antar sebagai ayah. Baru antar boleh didik orang bawah gembala antar tu. Mana orang tu doktor pergi duk apa duk gembala lembu kambing. Mana mahu dia. Kambing tangan dia pun lagi duk bawa jarum setiap hari. Ya? Tapi kalau seorang penggembala dia tahu macam mana cari pohon kayu. Kayu apa yang boleh. Nanti kan semua daun mampus habis. Lembu semua. Rumput racun pun pergi. Bermakna antar jadi penggembala saja. Antar pun kena ada ilmu. Nak didik anak pun kena ada ilmu. Nak didik isteri kena ada ilmu. Baik. Mana mungkin atas nak mengajar rumah antar dengan anak-anak salah. Antar diri pun tak semayang. Mustahil. Baik. Kita memaksasi Allah. Mana mungkin kita boleh bercakap pada orang. Mustahil. Baik. Baik. هو الذي خلق لكم ما في الأرض ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Kemudian dah hidup, mati, hidup, kemudian pada Allah lah kamu semua kembali. Kembali. Apa maksud sini? Kembali, tempat kembali ada dua. Ada syurga, ada neraka. Di pada mahsyar, masa-masa akan tahu. Kan tengok air apa? Air peluh tu dah sampai sini, kita tahu dah kita punya kita punya jawapan dia. Kan? Dan matahari dia satu mail. Satu mail ni satu batu. Tapi al-mail yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, tak tahu apa yang dimaksudkan mail. Adakah batu dunia satu batu dunia atau dekat je? Matahari duduk dengan kepala antara satu mail. Satu batu. Batu itu ukuran dunia ataupun ukuran akhirat. Wallahu ta'ala alam. Sayyid. Yang penting ada satu, yang kata satu jengkal tu tak ada hadis saya mari, satu mail, satu batu. Sayyid. Batu tu wallahu alam mengikut kiraan dunia ataupun kiraan akhirat. Wallahu alam. Masa tu baru nampak perlu naik masing-masing dengan amal masing-masing. Sayyid. Allahu akbar. Allahumma ihdina lana bihusni khatimah. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah. Dialah Allah yang khalaqa lakum, yang mencipta kamu semua. Yang mencipta bagi kamu semua. Ma fil ardi, apa saja di atas muka bumi. Summa istawa ila sama'. Kemudian Allah beristiwa. Apa istiwa kat sini? Al-istiwa tiga maksud. Dalam tafsir Ibn Katsir rahimahullah. Al-istiwa. Pertama maksud al-kamal wa al-kamal wa tamam. Sempurna, cukup satu benda. Seperti firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 14. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Dalam surah Al-Qasas ayat 14. Dan tak kala balagha telah sampai ashuddahu apa? Sampai umur baligh dia. Baligh Musa alaihi salam. Dah cukup apa tempohnya. Baligh lah. Ha. Wastawa, dan telah cukup tempoh dia lah. Atainahu hukman wa ilma, kami berikan, anugerahkan kepadanya hikmah dan juga ilmu. Kebijaksanaan dan juga ilmu. Jadi wastawa kat sini maksud pertama ada apa? Adalah maksud dia al-kamal wa tamam. Nak tunjuk satu benda yang telah cukup. Yang kedua istiwa. Istawa maksudnya apa? Ala warsafa. Ala warsafa. Satu benda yang berada tempat yang tinggi. Seperti ni kan. Ni apa benda ni? Ha, ni kipas. Sebagaimana firman Allah dalam suratul Hadid ayat 4. Huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa ala al-'arsy. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. Dialah Allah yang menciptakan langit, as-samawat, langit dan bumi, lapisan langit-langit dan bumi, fi sittati ayyam, selama 6 hari, sebagai mentafsirkan 6 tempoh waktu, ala kulli hal, ilmu di sisi Allah. Thumma istawa ala al-arsh, kemudian Allah beristiwa di atas arsh. Sebab Allah menciptakan makhluk dia, Allah berada satu tempat paling tinggi daripada makhluk dia. Bermakna Allah tak memerlukan kepada makhluk. Arasy itu makhluk tak? Makhluk. Saya dah cerita pada antum. Allah bukan berada di dalam arasy, tapi Allah berada melepasi arasy. Karena arasy itu makhluk dan Allah tak memerlukan kepada makhluk. Summa istawa 'alal arasy. Begitu juga dalam surah Taha ayat 5, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Jadi istiwa, kalau sebut istiwa dalam Quran, pertama maksud al-kamal wa tamam bergantung pada ayat. Tapi kalau dikaitkan dengan 'ala, istawa 'ala, dia panggil harf jaiz itu istawa 'ala, maksud situ maksud apa? Keberadaan satu tempat paling tinggi. Dan ketiga maksudnya qasdun, maksudnya menuju. Seperti mana Allah sebut ayat kita ini, ثم استوى إلى, Allah kaitkan dengan إلى, استوى إلى, استوى على, استوى saja. الرحمن على العرش استوى, ثم استوى على العرش, ثم استوى إلى السماء, kemudian Allah menuju ke langit. Bermakna Allah selepas mencipta dia naik suatu tempat paling tinggi. Sahih, keberadaan Allah itu melebihi pada makhluk dia yang berada di bawah. Itulah kekuasaan Allah. Dia boleh mentadbir, mentadbir, dia boleh mentadbir, dia boleh mentadbir makhluknya di bawah dengan ilmu dia, tanpa perlu turun cek antar semayang ke tak, semua tengok, tak perlu. Begitu juga dengan bantuan-bantuan makhluk Allah seperti para malaikat. Walaupun begitu, Allah tak tak memerlukan kepada malaikat pun. Seperti mana Allah lepas ni kita akan cerita macam mana Allah mencipta Adam AS. Malaikat pun tak tahu sebab apa diciptakan Adam. Saya kemudian Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang aku nak buat. Kamu tak tahu, aku lebih tahu apa nak buat. Kalau ikut malaikat dia secara zahir, Allah mencipta jin dah lah karut, berbunuh sama sendiri. Ini kau nak cipta lagi manusia yang akan berbunuh-bunuhan juga, buat kerasakan atas bumi. Allah kata, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu. Fasawahunna ila sama', apa maksud as-sama' sini? Bukannya Allah menuju ke langit, duduk dalam langit, tapi summa sawa ila sama', Allah menuju ke langit, naik satu tempat paling tinggi. As-sama' ni kan saya cerita kan, sama' ni maksud kalau samawa, satu benda yang tinggi. Pasal tu digelar langit, as-sama'. Adakah sama' tu tak boleh pegang langit tu? Tak boleh pegang pun langit, tapi benda yang tinggi tetap ke atas panggil sama'. Ala wartafa. Tapi bukannya Allah berada di dalam langit-langit. Yang ada dalam langit-langit tu apa? Para anbiya ada diceritakan. Para malaikat, sorry. Kemudian ada langit-langit, ada pintu langit-langit, itu diceritakan Nabi jumpa kan. Langit pertama dalam Al-Isra wal Mi'raj, ada jumpa Nabi-Nabi. Sahih. Nabi itu. Fasawahunna sab'a samawat. Oleh itu sawa. Apa maksud sawa ini? Allah samakan, sawa. Sawa maksud sama. Allah yang menciptakan bumi dan langit, kemudian Allah samakan mereka, hunna maksud mereka. Tapi sini Allah samakan langit-langit itu. Bermakna tingkat langit itu sama. Agak kita manusia tak ada kudrah, Allah tak bagi kuasa dekat kita nak ukur langit-langit itu. Tapi Allah beritahu kepada kita antara langit-langit itu sama, macam sof antar ni kan. Lapisan langit itu sama saja ukuran dia. Kalau 1,000 perjalanan, 1,000 perjalanan antara langit-langit. Macam Nabi naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh. Mana dalil 7 langit, lapisan langit? Fasawahunna sab'a samawat. Allah samakan antara lapisan langit-langit 7 itu. Sab'a samawat. Yang kita cakap ni, langit satu, langit dunia ni, langit yang langit dunia, bukan cakap empat lapis langit tu. Tak sampai kita. Itulah kekuasaan Allah. Wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dan begitulah dia, yakni Allah, bikulli syai'in, dengan setiap syai'in sesuatu, 'alim, Allah tahu. Allahu Akbar. طيب الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. ابن كثير رحمه الله تعالى mengatakan, الضحاك telah menukilkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, كل شيء نسبه الى غير اهل الاسلام من اسم مثل حاسر فانما يعني به الكفر. Apa maksudnya? Apa-apa saja yang dinisbahkan, kalau dalam Al-Quran Allah sebut ulaika humul khasirun alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Mereka ini orang-orang rugi. Orang kalau sebut al-khasirun dalam Al-Quran, kalau dinisbahkan baik kepada ahli Islam min ismin misal khasir, fa innama ya'ni bihil kufr. Kalau Allah sebutkan kalimah khasir di dalam Al-Quran, rugi, khasir, tapi kalau kembali Allah kaitkan dengan ayat atas tu bab kufur, bermakna khasir itu maksudnya dosa kufur. Dosa apa? Dosa kufur. Mana fisku? Fiskul kufr. Fasik disebabkan kekufuran. Fasikul kafir. Kalau Allah kait alladzina yanquduna ahdallah, kita bab buat maksiat, bab buat kerosakan tanpa bumi, kemudian Allah tutup dengan khasirun. Bermakna khasirun itu maksudnya dosa apa? Dosa kekufuran. Tapi kalau sebelum tu Allah kita buat orang beriman, kemudian Allah tutup khasirun juga, itu dosa maksiat. Orang beriman yang buat maksiat, mereka tak kekal di dalam neraka golongan ni. Tapi golongan macam ni, dia ingkar pada Allah semua, khasir ni kufar, dia akan kekal dalam neraka. Itu beza dia. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala menukilkan daripada Ad-Dhahhak, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dan sama juga, siapa yang tidak ada ketenangan dengan Islam, rasa perlu Islam lama dah, tak ada ketenangan saya, sama seperti orang kufar. Baik, ada Al-Quran pun suka dia nak nak memutabelikkan lagi Al-Quran. Ada hadis suka belik-belikkan hadis. Itu perbuatan golongan kufar Yahudi dan Kristian, sehingga akhirnya tak menenangkan diri mereka sendiri. Macam antara kan, subhanallah, dah ada Al-Quran, dah ada sunnah yang dibawa, antara suka memutabelikkan dulu. Setelah sekali antara akan bawa kerasakan tahu kubung. Zahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, timbul kerasakan sebab tangan kita juga. Baik. Akhirnya kita tak mendapat rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana golongan munafikin Yahudi dan Kristian tak dapat rahmat daripada Allah. Mereka pening pada tangan Kristian sekarang pun. Dia sibuk, dia apa, memurtadkan orang, satu kata tak tenang juga dia. Kita Islam tak pernah memaksa orang pada Islam. Hari ini saya tengok satu YouTube dia dapat mengislamkan seorang dua orang Itali, orang Arab, Al-Uraifi, kenapa begitulah, Al-Uraifi, Syekh Al-Uraifi. Dia seorang qari, imam dia. Sayyid, dia pergi ke sana, Allahu Akbar, dengar ceramah dia bahasa Arab tak faham pun, tapi kena ada translator dia kat sebelah. Sayyid peluk Islam, diskah, dia bercakap Allahu Akbar, kemudian tu peluk Islam. Bila saya tengok begitu, saya menangis, kata Allahu Akbar. Orang bukan Islam berlumba-lumba nak kembali kepada Islam. Tapi kenapa kita meninggalkan Islam? Saya heran. Kaif fatakfuruna billah. Macam Allah cerita ni lah. Kaif. Amat hairan. Manusia ini dah hadir satu peraturan yang bagus. Allah bagi pada Al-Quran dan Sunnah. Lan tazillu ma tamassaktum bihima. Dia katakan, kamu takkan sesat selagi mana kamu pegang Al-Quran dan Sunnah Nabi. Takkan sesat. Tapi kenapa kamu tinggalkan? Kaif fatakfuruna. Kenapa kamu sangat mengkufurkan Allah? Allahu Akbar. Sajid. Ke berapa tu Syekh Allah? Mana jam? Atas kan? Isyak berapa Syekh? 8.40. Ha? 43. 8.43. Ada apa muskil cakap ni? Saya ingat saya dah nyatakan pada antum dalam ilmu al-qiraat, macam saya dah mengajar qiraat dia orang semua baik kelas saya, wa huwa bi kulli syai'in, ada juga ulama membaca wa huwa bi kulli syai'in alim, wa huwa bi kulli syai'in, dimatikan hak dan masalah. Orang Syiah menafikan adanya qiraat 7 dan 10, tapi kita ahli sunnah wal jamaah kena ingat kita ada qiraat yang mutawatir, bacaan-bacaan lain yang mutawatir, sepatutnya kita akan masyhur, patut dimasyhurkan. Sekarang dah mungkin anda tengok dah akademik Quran sebagainya, dah nampak sikit gambaran. Tapi orang-orang lain, negara lain dah lama dah. Kita punya ketinggalan. Kalau di Mesir tu ada silibus dia orang buat bab qiraat ni. Nak beritahu pada umat Islam, kena beriman bahawa ada bacaan-bacaan lain yang boleh kita pakai. Nabi kata, faqra'u ma tayassara min. Unzila al-Quran ala sab'ati ahrufin dalam sahih al-Bukhari, Muslim, An-Nasa'i dan Musannafat dan sebagainya, banyak cerita. Unzila al-Quran ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara. Al-Quran diturunkan dalam 7 ahruf. 7 ahruf. Sebagian ulama mentafsirkan ahruf maksud al-lughah ataupun al-lahajat. Lahjah. Ada sebagai kata ahrufin, turun dalam 7 benda yang diterangkan Al-Quran. Ada kata dari segi indar, peringatan. Ada segi wa'id. Ada segi hukum fiqah. Cukup mentafsirkan 7 tu. Tapi pendapat paling rajah, sab'atu ahrufin ala sab'ati ahrufin, ada 7 bacaan lahajat. Malik yaumiddin, malik yaumiddin, ihdinas sirat, ihdinas sirat, ihdinas sirat. 7 ahrufin. Kita kena beriman. Kalau ada masa antum, tuntutlah. Kita masih ada 7 bacaan yang mutawatir. Ditambah dengan bacaan masyhur 10. 10 bacaan ni boleh dibuat salat. 4 al-imam, imam fuqaha 4 sepakat termasuk al-imam syafi'i rahimahullah ta'ala. Mengatakan sah, harus, jaiz. Al-imam syafi'i rahimahullah ta'ala. Jaizun, harus membaca qira'at as-sab'ah dan juga al-asharah di dalam salat dan juga di luar salat. Boleh. Cuma gantung ada tempat lah kan. Itu kata kalau antar kita ada ilmu, Allahu Akbar, sunnah kekhilafan, subhanallah. Daripada Al-Quran ni sendiri kita boleh ambil hukum. Dan juga ambil apa? Ilmu yang banyak, manfaat. 7 lahjah. Dia jangan pelik. Cuma kalau cuma yang penting kena ada orang berilmu lah kat situ nak baca qira'at tu kan. Nanti kan dia baca hentam qira'at lain je. Kan qira'at yang tak ada dah qira'at 10 mutawatir, dia pun baca hentam. Antar pun ialah. Tak juga. Mana kena ada ilmu juga, tahu juga sebab itu. Kemudian boleh juga ambil istimbat hukum kat sini. Dalam ayat ini kita boleh juga ambil wallah amna khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ulama usul mengambil istimbat. Saya sudah beritahu pada antum, ulama usul ambil istimbat hukum kat sini buat satu kaedah. Satu apa saja di atas muka bumi ini halal. Sahih, kecuali ada dalil syarak yang mengharamkan, dalil usul dia panggil. Sahih usul, kaedah usul, semua benda, bab makan, pakaian semua halal. Saya ada cerita pada antara kan, samak pakaian dan sebagainya halal, kecuali ada dalil syarak yang syarak jelas dan juga sahih daripada hadis, maka benda itu akan terbatal, sekian diharamkan ataupun ditegah oleh Nabi SAW. Ini satu kaedah. Wallahu'ala. Ada apa-apa muskil? kafir, zindiq, azan dulu. Oh, saya biasa antar nanti. Kafir. Kafir lawan apa? Mukmin. Kafir lawan mukmin. Benda itu berkait dengan apa panggil, dengan benda dalaman. Sahib, dengan hati. Sahib, itu maksud kafir dan mukmin. Maknanya benda itu benda keimanan dan hati. Pasal itu kafir salah itu tak boleh dinilai secara zahir. Nak menentukan sah kafir, kena dia panggil iqamatul hujjah, kena panggil kemudian tu taubah, apa syarat macam tu. Tapi kalau seorang tu kafir, kena panggil iqamatul hujjah, tu taubah, apa benarnya, kalau tak taubah baru kita boleh buat keputusan pada dia nak ukur dan semua. Pasal benda hati kita tak tahu. Begitu juga mukmin, ada orang mukmin secara zahir nampak macam mukmin, tapi hati tak ada, dia diistilah sebagai munafik. Macam cerita pada antar. Nampak salat masya Allah semua. Dah benda hati kan. Tapi kita tak tahu yang Nabi sifatkan orang yang malas sembahyang isyak dan subuh antara golongan munafik. Kerana dia waktu tu orang tidur, waktu malam orang tak nampak dia kan. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu subuh, waktu isyak lah, waktu semakin gelap. Jadi orang tak nampak muka. Waktu tu dia nak lari sembahyang. Itu munafik. Pasal benda tu berkait dengan apa? Iman kafir ni berkait dengan hati. Tak boleh menentukan kafir dan mukmin seorang tu melainkan dia sendiri dengan Allah dan juga selepas iqamatul hujjah. Kena panggil dia. Saya macam mutak, kena panggil dia. Betul. mengaku. Kata saya dalam satu peperangan, Ustaz Ali bin Abi Talib ke yang pernah bunuh orang tu. Ya. Saya lupa nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya lupa Ali ke siapa. Dalam satu peperangan, kemudian kata salah saya Ali bin Abi Talib membunuh seorang tu setelah mengangkat pedang, dia tak nak belawah. Ali bunuh juga, kemudian menunjuk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi marah pada dia. Nabi kata, kenapa kamu tak belah dada dia, tanya dia beriman tak beriman. Dia kata, aku telah beriman kepada Allah Taib, tetapi tak dibunuh juga. Saya lupa nama sahabat, tapi kalau tak salah saya Ali bin Abi Talib. Betul? Usamah bin Zaid. Salam-salam begitulah Taib, sahabat Nabi SAW pernah buat begitu. Nabi marah Taib, pasal dia bila dah mengaku dengan perkataan, tak boleh lagi. Walaupun hati dia menyembunyikan, kerana munafik lah. Saya pasal Nabi tak pernah membunuh munafik. Hatta Abdullah bin Sabah, seorang munafik besar, Nabi tak bunuh. Kenapa? Tak nak gelar Islam ni seorang yang suka membunuh. Islam bukan suka membunuh. Saya terbakar. Kemudian fasik, jelas saya cerita tadi, ahli fasik ni rabah maksiat. Fasik ni dua. Fasik ni maksudnya orang, sama ada fasik disebab kekufuran, fasik disebab dengan kemaksiatan. Dua-dua. Saya kalau orang kafir panggil maksiat, panggil fasik juga. Semua patung semua fasik juga dia. Ataupun orang minum arak, zina tu fasik juga. Menipu, mengumpat semua tu fasik. Cuma beza dia, fasikul kafir, fasik sebab kekafiran ni lebih buruk, lebih jahat, lebih besar. Kalau dari segi azab lebih besar daripada fasik maksiat. Itu beza dia. Zindik wallahu'alam. Saya lupa istilah zindik. Baik, wallahu a'lam. Kemudian dalam budaya masyarakat sekarang ada yang apa ni, meraikan hari ibu dengan mengadakan jamuan, memberi hadiah dan sebagainya. Tolong Ustaz jelas. Hari ibu, sambutan-sambutan, Allahu akbar. Ada juga hadis-hadis yang sahih kan, benda al-jannah tahta rijlaihim, syurga duduk di bawah tapak kaki ibu. Ada hadis sahih begitu. Dan juga ada hadis palsu, al-jannah tahta aqdamil ummahat, tu hadis palsu. Tapi ada hadis yang sahih lain. Tak ada masalah. Cuma dari segi meraihkan saya, wallahu ta'ala alam, jangan sampai kita meniru sangat budaya-budaya orang luar. Hari ibu, masya Allah sikitlah. Sampai semasa Valentine's Day lah, itu sampai banyak sangat. Yang ulama mengharamkan itu apabila meniru. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu yang dilarang. Saya kalau hari ibu itu tak bagi hadiah, buat jamuan, kemuat hantar semua, tak ada masalah. Tapi kalau hantar buat sampai ikhtilat, bercampur gaul lelaki perempuan, dengan buka aurat semua, oh, tak boleh. Dari segi keharusan tu bukan secara mutlak, dah haram juga bukan secara mutlak. Pasal benda tu benda baru. Saya, Nabi, sahabat-sahabat ada mak, tak ada sambut. Hatta Imam Syafi'i pun, mak dia masa duduk Mekah pun ada mak dia lagi. Kan dia selalu naik daripada Iraq ke Mekah, Iraq ke Mekah, semata-mata nak ziarah mak dia. Al-Imam Syafi'i tak pernah buat sambutan ibu dia. Kesian ibu dia, dah lah miskin kan. Tak ada. Tapi anak kelihatan, kalau anda nak buat sangat, jangan tiru budaya orang. Carilah satu cara yang terbaik. Saya faham maksud anda mungkin nak meraihkan ibu kerana jasa dia. Masya Allah. Boleh bagi hadiah semua, tak ada masalah. Tapi jangan buat sampai melampau-lampau sehingga menyebabkan benda itu haram. Asalnya halal. Macam saya cerita pada anda, pakai seluar halal, lepas itu anda koyak-koyak kat lutut, semua haram. Jubah dia bagus, anda pergi buat fashion situ, tebuk situ, tebuk situ, tahu tebuk. Kan? Dia dah haram lah. Tersyabuk. Kan? Rebah, okey, pakai lepas itu pergi lilik sampai berputar-putar sampai ke kaki, tahu dia. Itu tersyabuk. Tapi ada cara-cara pemakaian Islam tunjuk, tiru dah. Ada cara menghormati seorang ibu, ada cara dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah saja dia kata, birrul walidain. Buatlah baik pada kedua ibu bapa. Buat baik banyak cara. Ya. Tapi jamuan tu salah satulah, tapi jangan tu maksud jangan ikhtilat dan sebagainya. Jagalah jaga adab. Kalau jaga adab boleh insya-Allah taala. Tapi kalau tak jaga adab semua tak boleh. Baik. Entah buat hati besar campurlah ke rumah tak boleh. Hatta dalam perkahwinan sekalipun, kalau saya, wallahu ta'ala, saya dah setengah ada ikhtilat, saya balik. Saya gitu. Saya suka datang awal lah ke majlis ni, kalau pukul 12 kan, start mula, pukul 12 saya pergi. Kenapa masa tu tak ramai orang. Tapi satu kali saya pergi tu, dia tunggu. Datang pukul 12 makan. Satu kali pukul 1:30 tunggu pengantin mari nak berarak. Saya balik. Saya tu minta maaf. Pasal kita nak jaga dari segi hukum tu lah. Dari segi hukum ikhtilat. Ha, begitu. Tapi itu pandangan masing-masing. Itu pandangan saya lah. Wallah. Amal masing-masing saya. Siapa lebih takwa pada Allah, itu lebih baik. Kalau mampu buat. Tapi kalau tak mampu, benda tu buat hantar waris, hantar sendiri. Mudah-mudahan Allah ampuh kepada setiap hantar. Kita tak mampu kan. Tapi kalau kita mampu, kita ikhtiar. Apakah dibolehkan menggantungkan gambar syekh atau Allahu Akbar ataupun pemerintah dengan tujuan sebagai pemberi semangat ya? Tujuan al-qasdu itu penting. Innamal a'malu binniyat. Dalam sahih al-Bukhari dan Muslim daripada hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat. Hadis masyhur dalam kitab hadis 40 hantar saya belajar kan. Satu benda mesti bergantung pada niat. Dia sebut niat sini sebagai pemberi semangat. Gantung gambar tak beri semangat. Betul. Saya tak pernah tahu yang gantung gambar boleh beri semangat. Islam tak pernah gitu. Tapi Nabi mengajar umat dia sallallahu alaihi wasallam ketika pegang macam mana Nabi beri semangat. Khutbah. Saya tak tahu semangat apa yang dia bagi. Kena tanya yang tukar tanya lah. Semangat dia macam mana. Ada juga golongan minta maaf saya cakap lah. Saya dah segi hukum lah. Contoh golongan suka menyembah ni kan. Menyembah kubur sebagainya. Patung tak usah dia. Dia semangat apa? Semangat lain. Semangat mari dia panggil, mari kekhusyukan, kelazatan dia. Itu tak boleh. Bagi saya. Ha, gitu. Tapi kalau kata apa bendanya, masalah gambar itu ulama khilaf. Entah apa tahu, saya rasa ustaz-ustaz lain tersebut. Masalah gambar itu sendiri khilaf. Sebahagian mengharuskan, dia bersyarat. Bukan harusnya mutlak, bersyarat. Tapi kalau tak gambar, gantung gambar semua tu kan. Tak faham maksud saya kan, tergambar semua yang tak boleh dipapar kepada orang, haram. Faham maksud saya? Maksud saya, hantar gambar dengan awet hantar, gantung gambar, haram. Kita kata, harus gantung, bagi orang kata, tapi bersyarat. Ataupun tak gantung gambar yang karuk-maruk, yang brutal punya kan. Atau macam-macam gambar lah, penyanyi, tak boleh. Penyanyi tak boleh. Saya, jadi kata gambar syekh atau ulama. Baik. Yang terbaik syekh keluar pada khilaf lah. Senang kita. Keluar pada khilaf. Boleh tak boleh? Kalau nak gambar saya nak ambil gambar, atau ambil simpan dalam album. Habis kita. Kalau nak simpan banyak lah. Saya tak payah digantung-gantung. Ha, begitu. Tak payah digantung-gantung. Baik, saya tak tahulah. Saya tak tahu semangat apa yang dapat. Wallahu a'lam. Saya nyata dulu semangat dia ni macam mana. Semangat perang. Bagi saya takkan kata gambar dia semangat perang. Mustahil. Macam di Palestin kan. Dia ada angkat gambar kan. Itu bukan termasuk sunnah. Kalau yang ceramah tu siapa tu. Dia punya pemimpin sekarang kan. Ceramah itu bagus. Itu semangat. Nabi SAW semangat dengan khutbah. Pasal Nabi berkhutbah keadaan sampai merah. Dia punya muka pun merah kan. Semangat dengan khutbah. Kan. Kita kena menentang betul-betul. Kita kena selamatkan tanah air kita semua daripada ni apa kufar. Semangat kan. Pun akak-akak gambar balik dah letih sangat balik menari tidur. Semangat. Kena ada tujuan, ada al-qasdu. Ada tujuan. Masing-masing buat atas tujuan. Kalau tujuan bersemangat, saya tak bersemangat pun. Tak beri semangat lah gambar ni. Yang ketiga, sekiranya seorang itu sepanjang hayat dia banyak melakukan amal ibadah. Tetapi terlalu gemar dalam meminta pertolongan daripada unsur-unsur syirik. Saya dah jelas riba syirik kan, jelas kan. La yahdathanna amaluk. La in asyrakta la yahdathanna amaluk. Buat syirik saja kan Muhammad, lenyap segala amal salah. Kosong, balik. Taubah, dikira balik. Saya. Cuma saya tertarik, dia kata, apakah sekiranya perbuatan itu ia sendiri tidak mengetahui perbuatan itu salah. Inilah kalau saya tak tahu. Rufi'al qalam an salas. Dalam hadis yang sahih. Rufi'al qalam an salas. Pen catatan amal salah kita ni. Amal kita, amalan kita terangkat dengan sebab tiga. An-na'im hatta yastayqiz. Orang tidur sehingga dia bangkit. Al-majnun. Orang gila sehingga dia sedar. Satu lagi, apa satu lagi? Budak sehingga dia balik. Saya tak tahu. Kalau tahu, memang terbatal amal. Bila bertaubah, Allah beritahu dah kan dalam suatu program saya kepada anda tu. Bila taubah, Allah akan ganti dengan kebaikan. Anda buat amal salat, Allah akan ganti. Jadi anda kena cari fadilat-fadilat. Amal salat yang boleh membawa keuntungan yang banyak. Kalau kita tahu pernah buat syirik, kita bertaubah kepada Allah. Kemudian kita akan buat satu amal saleh yang banyak dia punya pahala. Seperti, nah, kalau kita cerdik kan, kita nak cerdik juga apa pahala ni, nak cari faham kan, faham akhirat kan. Seperti tiga benda yang berkekalan. Waladin apa ni? Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salat. Mati anak Adam tinggal tiga perkara ni sampai kiamat. Apa dia? Al-ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang dimanfaatkan. Anta belajar ilmu tafsir, belajar ilmu Al-Quran, anta ajar anak anta baca Al-Quran, anak anta ajar pada anak dia belajar pada anak dia sampai kiamat. Jadi pahala itu masuk ke anta. Ini panggil saham yang bagus, cerdik. Tapi kalau ni saham tak cerdik ni, kita ambil RM10 dia buat RM10 dia makan kat dia je. Dapat pahala tapi habis itu. Tapi kalau anta bagi duit pada surau untuk Rabu ini bayar api air pada jemaah, RM10,000 masuk sini, RM10,000 dapat dia. Ha, itu panggil dia cerdik. Kalau kita banyak buat dosa Tuhan, kita cari satu amal yang begitu. Itu caranya. Saya jangan pula berdasarkan nak masa tu anta pergi buat melanggar daripada syarak. Daripada subuh anta tu rajin sangat, anta pun semayang banyak subuh ni. Semayang subuh. Sehari tu semayang 100 kali subuh. Oh, kita tak tepat dengan syarak. Menanggapi. Rajin sangat. Tapi dia tu terkeluar. Tak terima. Kata Nabi beritahu dalam Sahih Bukhari Muslim. Hadis Aisyah kan? Benda yang terbuat tu tak pernah disyarakkan, maka fahuwa raddun, tertolak amal. Tak terima juga. Syarak dia mesti ikhlas, taubat mesti bertepatan, mutaba'ah. Buat, tak ada syarak, tak jadi apa. Baik, dia cerdik. Baik. Dia tak tahu kan, dia kata sehingga mensyirikkan Allah. Adakah dia mati dalam keadaan mensyirikkan Allah? Tak ada pertimbangan daripada Allah. Baik. Kalau dia tak tahu, jelas lah. Rufi' al-qalam an-salat. Tapi kalau dia tahu tu, dia mati dalam keadaan mensyirikkan Allah. Jadi kalau ustaz dah beritahu, siapa-siapa dah beritahu kepada anta, ini perbuatan syirik, maka anta terus tinggalkan. Tapi kalau anta terus buat juga, anta kalau mati dekat anta itu, mana anta mati bukan daripada millah Muhammad, bukan daripada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, wallahu a'lam. Baik, saya kira setakat itu dulu insya-Allah taala. Saya tak panjangkan. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.